kau cintaku, dengarkanlah dalam lagu ku ingin bicara tentang janji tulusku untukmu. Ku mencintaimu sepenuh jiwa, ku menyayangimu, dan ku ingin engkau pun selalu selalu mencintaiku. Setulus hati ku mencintai.